Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan berkaitan dengan metode beragama atau disebut dengan manhaj dalam beragama, yang kita kupas dari buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf, ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab keempat, yaitu tentang dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah, atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya pemahaman para sahabat Nabi SAW itu adalah hujjah, itu adalah metode yang terbaik dalam kita menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada dalil yang ke-49, yaitu sebuah riwayat yang datang dari Ubaidillah bin Abi Yazid radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bila ditanya tentang sesuatu permasalahan dan jawabannya ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka beliau akan menjawab berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut. Namun apabila jawabannya atau dalilnya tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akan menjawabnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan apabila tidak ada dari dalam perkataan keduanya, maka beliau akan menjawab dengan pendapatnya. Nah, di sini kita bisa menemukan keteladanan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau merupakan turjumanul Quran, ya, dijuluki oleh para ulama sebagai turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Artinya ahli tafsirnya di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika usia beliau masih belia, pendapat-pendapat beliau sangat dipertimbangkan sekali oleh para sahabat senior. Di antaranya seperti kisah yang sangat terkenal, ya, ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Abdullah bin Abbas untuk duduk bareng dengan sahabat-sahabat senior, para veteran perang Badar, ya, para sahabat yang ilmunya diakui oleh sahabat-sahabat yang lain. Padahal beliau ketika itu masih sangat muda. Beliau diajak kumpul untuk membahas tafsir surat Al-Nasr, ya, dan ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang makna fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, beristighfarlah, memuji Tuhanmu, ya. Maka beberapa di antara mereka ada yang tidak tahu, ya. Ada juga yang menjawab, namun jawabannya tidak disetujui atau kurang disepakati oleh Umar bin Khattab. Ternyata jawaban yang disepakati atau jawaban yang dipandang benar oleh Umar bin Khattab adalah jawaban Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa itu tanda bahwa ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Ya. Jadi ini Abdullah bin Abbas ini, para pemirsa sekalian, adalah sahabat yang diakui keilmuannya meskipun tergolong dari sisi usia beliau sangat muda, ya. Beliau sahabat yang sangat muda sekali. Maka ini menunjukkan bahwasannya senioritas dalam Islam itu bukan semata usia, ya. Senioritas dalam Islam itu bukan tolak ukurnya, bukan semata-mata usia. Tapi tolak ukur pokoknya adalah keilmuan. Siapapun dia, apabila dia memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada kita, maka kita tawadhu. Kita bersikap rendah hati untuk mengambil ilmu daripadanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ternyata beliau juga bermanhaj salaf. Beliau juga bermanhaj salaf sebagai sahabat yang junior. Maka beliau ketika dihadapkan permasalahan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau kembali kepada sahabat-sahabat yang junior, terutama para Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dulu pernah kita bahas ya, bahwasanya para sahabat itu bertingkat-tingkat dari segi keutamaannya. Yang paling utama adalah para Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu nanti ada para sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan, ya, yaitu kejadian yang apa, sumpah setia, yang isinya sumpah setia sebelum terjadi Fathu Makkah. Kemudian setelah itu para veteran Perang Badar dan seterusnya, ya. Jadi para sahabat itu bertingkat-tingkat tentang keutamaan mereka. Maka Ibn Abbas di sini telah memberikan kepada kita keteladanan ya, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dalam mencari solusi hukum ketika menemukan masalah. Maka beliau merujuk setelah Al-Quran dan As-Sunnah, merujuk pemahaman sahabat yang senior. Jadi para sahabat pun mereka telah mengikuti langkah ini ataupun telah menjalankan manhaj yang seperti ini, manhaj untuk mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, dalam sikapnya ini ketika beliau merujuk kepada pendapat Abu Bakar dan Umar ketika tidak ada dalilnya dalam nas atau Quran dan hadis, beliau telah mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah oleh kalian sepeninggalku dua orang ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Para pemirsa radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang pada dalil yang ke-50. Masya Allah, ternyata dalilnya banyak sekali ya, yang menunjukkan bahwasannya berpegang kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis ini banyak sekali. Seandainya ada 1-2 dalil saja itu sudah cukup bagi kita untuk mantap dengan manhaj ini ya, atau mantap dengan cara beragama yang seperti ini. Cara beragama yang ilmiah, cara beragama yang logis, simpel, tidak jelimet, ya kan? Ada dalilnya kita amalkan dalam masalah ibadah, prinsip kita, ada dalilnya kita amalkan, tidak ada dalilnya sudah kita tinggalkan. Ya. Demikian juga dalam memahami, kita mengikuti pemahaman orang-orang yang memang ahli dalam Al-Qur'an, demikian juga ahli dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka orang-orang yang hidup berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalami proses turunnya Al-Qur'an, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada metode ataupun manhaj beragama yang lebih baik daripada manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ke-50 adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, innallaha nadhara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat pada hati hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka ternyata Allah mendapati hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati para manusia. Fastafahu li nafsihi. Lalu Allah memilihnya ya sebagai kekasihnya atau sebagai utusannya. Fabta'athahu birisalatihi, lalu Allah utus dia dengan risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat hati-hati para manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada qulubu ashabihi khaira qulubil ibad. Ternyata Allah mendapati hati-hati para sahabatnya, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik hati manusia. Faja'alahum wuzara'a nabiyyihi, sehingga Allah pilih mereka sebagai pembantu nabinya atau sebagai sahabat untuk nabinya. Yuqatiluna 'ala dinihi, mereka berperang untuk membela agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Maka segala apa yang dipandang baik oleh muslim, kaum muslimin, maka itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Adapun yang dipandang oleh kaum muslimin itu buruk, maka itu buruk juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud ini terdapat dalil, ya, terdapat bukti bahwasannya pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemahaman yang terbaik. Di sini beliau menjelaskan bahwa ketika Allah ingin menurunkan risalah tidak sembarangan Allah pilih, tidak sembarangan Allah turunkan risalah ini kepada orang, kepada manusia. Tapi Allah lihat mana di antara manusia itu yang paling bersih, yang paling baik hatinya. Karena yang akan dipilih menjadi nabi terakhir ini akan menjadi Khalilur Rahman, ya, akan menjadi kekasihnya Allah, ya, setelah Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua rasul yang mendapatkan gelar khalil atau gelar kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Dan nabi terakhir ini adalah imamnya para nabi dan rasul. Akan diturunkan kepadanya kitab yang paling mulia, yang paling sempurna, agama yang paling sempurna. Akan terpilih menjadi nabi yang akan pertama kali membuka pintu surga sebelum nabi-nabi yang lain. Akan terpilih menjadi nabi yang akan memberikan syafaat di hari kiamat, di padang mahsyar, atau disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar, yaitu syafaat untuk segera dimulainya hisab. Oleh karena itu tentu Allah tidak akan sembarangan ketika memilih nabi terakhir ini. Allah melihat, Allah ngecek dulu mana di antara hati-hati yang paling pantas untuk ditempati cahayanya sebagai untuk mengemban risalah ini. Ya. Ini dalil bahwasanya yang Allah lihat dari kita itu bukan fisik kita, bukan pakaian kita, bukan isi rekening kita, bukan HP kita yang selalu update, atau kekayaan kita, ya. Yang Allah lihat itu adalah hati. Itu yang menjadi pertimbangan Allah SWT, ya, menjadi standar baik ataupun buruknya seseorang di sisi Allah itu hatinya. Makanya yang dilihat itu hati. Oh, setelah dilihat di antara hati-hati manusia yang paling baik itu ternyata hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicek lagi. Allah lihat lagi di antara manusia-manusia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini yang paling baik hatinya setelah Muhammad ternyata ya ini para sahabat yang dipilih oleh Allah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membersamai Nabi 23 tahun dakwah beliau mendakwahkan Islam ini di masa beliau, dilanjutkan tentu sampai mereka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka mengeluarkan atau mencetak murid-murid juga yang terbaik, yaitu para tabi'in, ya. Sehingga agama ini sampai saat ini lestari kita rasakan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dipertimbangkan oleh Allah itu hati manusia. Ya, bukan fisiknya, bukan apa-apa, bukan wajahnya. Ya, kalau seandainya yang menjadi pertimbangan itu fisik seperti pandangan manusia dengan akalnya yang sangat dangkal, ya. Ya, di antara tanda bahwasanya seorang itu sangat dangkal akalnya ketika menilai kemuliaan dan kehinaan seseorang itu dari fisik. Bukan dari akhlaknya, bukan dari hatinya, ya. Lihat dari kekayaannya berarti mulia. Dari kegantengannya, dari kecantikannya berarti ini lebih mulia daripada yang orang-orang pinggiran. Nah, ini menunjukkan kualitas berpikir yang sangat rendah sekali. Sebagaimana kalau seandainya seperti ini cara pandangnya, maka tidak ada bedanya dengan pengikutnya Qarun. Ketika pengikutnya Qarun terkagum dengan Qarun, ya, mereka mengatakan ini sebuah kesuksesan yang besar. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sawabullahi khairun. Mereka mengatakan demi Allah sesungguhnya pahala di sisi Allah di akhirat itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Nah ini. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu mereka menilai itu dari hatinya, ya, menilai itu kondisi hatinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat seperti itu. Dan tentu kita tidak bisa ya melihat hakikat hati seorang. Gimana lihatnya? Maka dari amalannya. Lihat dari amalannya. Karena amalan itu cerminan hati, ya. Perkataan Abdullah bin Mas'ud ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat bagusnya fisik kalian ataupun indahnya wajah kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Di antara para sahabat ada yang fisiknya tidak sempurna, tapi mereka mulia. Ya, seperti Bilal, beliau sahabat yang tidak ganteng lah, tapi masya Allah, terompah suara sendalnya itu sudah terdengar di surga meskipun beliau masih berjalan di atas muka bumi ketika Nabi Isra Mi'raj, menunjukkan bahwa Bilal itu di surga. Demikian juga ketika Nabi menceritakan ada seorang wanita yang hitam, kemudian punya penyakit ayan, ya, lalu minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya didoakan supaya sembuh, maka Nabi mengatakan, kalau kamu mau saya doakan sembuh, kamu akan sembuh sekarang. Tapi kalau kamu mau bersabar, maka falakil jannah, kamu akan mendapatkan surga. Akhirnya wanita ini mengatakan, asbur ya Rasulullah, aku akan sabar. Ya. Tapi tolong doakan kepada Allah supaya ketika aku kumat, tidak ada satu jengkal pun aurat yang tersingkap. Nah, ini wanita yang hitam, bukan wanita yang cantik. Tapi penduduk surga. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ini. Beliau ternyata punya cacat di kakinya, ya. Jadi beliau itu salah satu kakinya itu kecil, ya. Jadi termasuk penyandang cacat itu namanya apa istilahnya? Difabel, ya. Beliau termasuk penyandang difabel. Ketika ada sebuah kisah menarik tentang kaki Abdullah bin Mas'ud ini, ketika beliau memetik dahan siwak, ya, kayu arok untuk bersiwak. Maka sahabat-sahabat beliau yang ketika itu melihat sarung Abdullah bin Mas'ud tersingkap karena ada hembusan angin yang kencang, mereka ketawa ketika itu melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil. Lalu Rasulullah SAW yang ada di situ bertanya dengan tegas, kenapa kalian fama tathakun? Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Maka mereka menjawab dengan spontan, ya Rasulullah, itu betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil. Oh, ternyata Ibnu Mas'ud itu difabel. Maka kemudian Nabi mengatakan, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gunung Uhud. Ya. Ini dalil bahwasanya fisik itu bukan pertimbangan di sisi Allah, tapi adalah hati, imannya seseorang. Ya. Baik. Dan ini juga kita bisa mengambil hikmah, para teman-teman sekalian, bahwasannya Allah tidak sembarangan meletakkan ilmu ini dalam hati hamba-hambanya. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berilmu, yang diantara keutamaan adalah dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan dengannya jalan menuju surga. Demikian juga sabda Nabi, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah kehendaki kebaikan kepada hambanya, yufaqihu fid-din, maka Allah akan fahamkan dia agama ini. Kita tentu ingin menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Perbaiki hati kita supaya ilmu itu betah bersemayam dalam hati kita. Karena tempatnya ilmu itu bukan di otak, para jamaah sekalian. Kalau ilmu duniawi mungkin di otak, ya, ilmu duniawi, matematika, rumus-rumus kimia, ya, bahasa Inggris, ya, mungkin itu cukup sampai otak saja, enggak usah dibawa ke hati. Ya. Cukup sampai otak saja sudah cukup untuk kelulusan. Tapi kalau ilmu akhirat, nah ini bukan di otak tempatnya, tapi tempatnya di hati, ya. Tempatnya adalah hati. Makanya ada ungkapan para ulama, al-qalbu wi'a'ul ilmi. Hati itu adalah wadahnya ilmu. Jadi kalau kita mau sukses dalam menuntut ilmu, maka kita perhatikan hati kita sebelum kita banyak melangkah, ya. Ya, di awal-awal hijrah kita coba cek hati kita, ya, sebelum kita semangat hadiri kajian kesana kemari, dicek hati kita, bersihkan dulu hati ini agar bisa menampung banyak ilmu, dan ilmu itu betah bersemayam dalam diri kita. Jangan sampai kita sudah semangat kesana kemari tapi hatinya masih kotor, akhirnya gerak-gerik kita dalam menuntut ilmu tidak berkah, ya. Ini penting harus kita ketahui sebelum kita menghafalkan Al-Quran, ya, sebelum kita menghafalkan hadis-hadis Nabi, sebelum kita melangkah untuk belajar kitab dan lain sebagainya, ya. Kita periksa hati kita, dan selalu sering-sering diperiksa, ya. Perbaiki niatnya, aku tuh menuntut ilmu untuk apa? Apakah sekedar supaya disebut nanti supaya jadi ustad, ya? Nanti supaya bisa ngisi juga kayak ustad, ya, ini juga salah. Tidak. Luruskan niat karena Allah SWT. Saya menuntut ilmu supaya bisa lebih baik menghamba kepada Allah. Ya, karena kalau enggak pakai ilmu, gimana bisa tahu apa yang diinginkan Allah, ya kan? Yang diinginkan Rasulullah. Niatkan ikhlas karena Allah SWT. Maka kemuliaan itu akan mengiringi kita di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau hatinya kotor gimana? Ya ilmu enggak betah. Manusia saja enggak betah tinggal di tempat kotor-kotor, ya. Ada yang betah tinggal di tempat sampah, baunya dan sebagainya. Hati juga bisa menjadi tempat sampah kalau penuh dengan noda-noda. Ilmu juga gak akan betah lama tinggal di situ. Maka kita bersihkan hati kita. Kita jadikan hati kita ini taman, ya, bagi ilmu. Sejuk, ya. Ruang VIP, ya, ber-AC untuk ilmu. Agar ilmu itu lama betah dalam diri kita. Karena ilmu itu tempatnya di hati, bukan di otak. Kalau seandainya ilmu itu hanya masuk ke dalam otak, maka bahaya ini. Seandainya ilmu itu, ilmu agama yang kita pelajari, itu hanya mencerdaskan otak, bukan mencerdaskan hati, maka ini bahaya. Bisa menjadi bumerang ilmu itu. Ya. Ciri bahasanya ilmu itu hanya mencerdaskan otak, ya, seorang hanya hafal dalil, fasih mengucapkan ayat, fasih mengucapkan hadis, ya. Pinter bahasa Arabnya, pinter usul fikihnya, tapi tidak menjadi takwa. Tidak menumbuhkan khosyah, tidak menumbuhkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru malah dia menentang Islam, ngotak-ngatik dalil, ya, yang dia hafalkan untuk menghancurkan Islam. Ya. Atau di bawahnya itu setidaknya ilmu itu hanya sebatas hafalan di otaknya saja, catatan di tulisannya saja, tidak sampai menumbuhkan karakter khosyah atau karakter takwa tadi, takut kepada Allah. Padahal inti ilmu dipelajari itu khosyah, takut kepada Allah. Ya. Tujuan kita belajar itu bagaimana menumbuhkan takut kepada Allah, segan sama Allah, baik ketika sendirian, ya, maupun ketika di hadapan orang. Al-ilmu laisa bikathratir riwayah, kata para sahabat. Walakinnal, kata Imam Ahmad, ya. Walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu bukan banyak-banyakan riwayat. Kalau sekarang, bahasa orang sekarang, ya, ilmu itu bukan lama-lamanya kajian. Oh, saya sudah lama ngaji. Sudah 20 tahun ngaji. Atau ilmu itu bukan banyak-banyakan kitab yang sudah dipelajari. Bukan. Kalau bahasa orang sekarang, ya. Walakinnal ilmal khasyah, tapi ilmu itu takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut pada Allah, oh, lihat neraka yang begitu ngeri, ya. Lihat padang mahsyar yang begitu panas, matahari didekatkan 1 mil. Di mana saya akan berteduh ketika itu kalau bukan dengan iman dan ilmu dan amal saleh di bawah arsy Allah SWT. Lihat yang seperti itu, tumbuhlah khasyah, takut murka Allah. Nah, itu sukses namanya. Ya. Itulah ketika ilmu kita sudah bisa menghalangi kita dari dosa, ah, itulah kesuksesan. Itu lebih dari gelar-gelar apapun, ya. Itulah tujuan kita menuntut ilmu, ketika ilmu menghalangi kita dari dosa. Jadi ilmu ini harus masuk ke hati kita. Jangan sampai hanya mencerdaskan otak. Ya. Kalau cuma mencerdaskan otak, para pelopor firqah, kelompok-kelompok sesat, orang-orang cerdas, ya. Pelopornya apa namanya, Murji'ah, ya, siapa namanya itu ya, Wasal bin Atha, itu murid cerdasnya, murid pilihannya siapa itu? Hasan al-Basri, enggak sembarangan ya, orang cerdas. Ya, demikian juga Jaham bin Sofwan, orang cerdas. Wasal bin Atha ini ya, saking cerdasnya beliau pernah khutbah Jumat dadaan, khutbah Jumat dadaan, dan beliau punya kekurangan yaitu tidak bisa cedal ya, tidak bisa fasih mengucapkan huruf R. Maka dikerjain sama teman-temannya, ditunjuk sebagai khatib Jumat supaya orang-orang mentertawakan dia. Bahwasanya Wasil bin Atha ini orangnya cedal, kalau mengucapkan huruf R itu jadi lucu dengernya. Maka ketika itu dia disuruh khutbah Jumat mendadak, kemudian menyampaikan khutbah yang sampai saat ini khutbah itu tertulis dalam buku-buku nahwu, buku-buku balaghah. Ya. Diakui kehebatannya oleh para ulama bahasa Arab. Sampai saat ini khutbah itu tertulis. Kenapa? Ini Wasal bin Atha bisa khutbah yang mungkin kalau khutbah itu ukuran khutbahnya yang 45 menit ya khutbah itu. Tidak satu pun mengucapkan huruf ra. Padahal dadakannya. Kalau persiapan mungkin mungkin wajar ya seorang bisa seperti itu. Ini dadakan. Bisa ketika bertemu dengan kosakata yang ada huruf ra, dia otaknya langsung otomatis bisa nyari kata-kata sinonim ya yang enggak ada huruf ra-nya. Nah, ini kerjasamanya luar biasa. Tapi mereka tersesat. Wasil bin Atha, ya Wasil bin Atha. Ya. Pendirinya Mu'tazilah ya. Pendirinya firqah Mu'tazilah. Makanya para Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan utu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka diberi kecerdasan tapi mereka tidak diberi kesucian hati ya. Jadi ilmu itu di hati para pemirsa sekalian. Makanya jadikan target kita bagaimana ilmu ini bisa mencerdaskan hati, bukan sekedar mencerdaskan otak ya. Kemudian berikutnya penulis di sini menyimpulkan beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari pernyataan Abdullah bin Mas'ud tadi, ataupun faedah ya yang bisa disimpulkan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Yang pertama adalah bahwa hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian yang kedua, para sahabat adalah pendampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Karena ini pilihan Allah SWT. Tentu Allah tidak sembarangan memilihkan sahabat baik untuk nabinya ya. Tidak mungkin orang-orang yang suka khianat ya. Maka orang-orang yang suka khianat yang hatinya kotor sudah tereliminasi menjadi berstatus munafik ya. Walaupun mereka bersahabat dengan Nabi SAW, tapi kemudian mereka apa? Disingkirkan dengan status munafik pada diri mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan kemuliaan sahabat. Kemudian yang ketiga, para sahabat adalah pejuang pembela Islam. Dengan perantara mereka, agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Ya, para sahabat tersebar. Tidak hanya mereka tinggal di Madinah saja. Abdullah bin Abbas, beliau merantau ke Taif. Ya. Kemudian juga ada Amr bin As merantau ke Mesir untuk menyebarkan Islam. Kemudian juga Mu'adz bin Jabal merantau ke Yaman. Kemudian ada Abu Musa al-Ash'ari merantau ke Irak, ya kan? Menyebar ke seluruh dunia, menyebarkan Islam sampai kemudian ada kita merasakan indahnya Islam, tauhid. Ini sampai di Jogja ini, ya, sampai ke tanah Nusantara ini. Ini di antaranya perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mereka adalah orang yang paling paham tentang Islam, paling tahu, paling selamat, dan paling bijaksana. Karena berguru langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga telah direkomendasikan oleh Allah dalam banyak ayatnya. Yang kelima, ijma' sahabat adalah maksum. Maksum itu pasti benar, tidak mungkin salah. Ya. Jadi bukan abstrak lagi kalau ada ijma' sahabat itu. Itu sudah suatu yang sudah pasti benar. Ijma' sahabat itu sudah suatu yang pasti benar. Sehingga apa yang dipandang baik oleh mereka, maka baik pula di sisi Allah SWT. Ini maksudnya menjelaskan makna akhir daripada perkataan Abdullah bin Mas'ud, ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'aw sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'un. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik di sisi Allah, apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka buruk di sisi Allah. Ini maksudnya adalah al-muslimun di sini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu ya. Maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah, apalagi kalau mereka sudah sepakat tentang suatu hukum, maka itu sudah pasti benar. Ya. Karena Nabi mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Ya, makanya ijma itu dalil ketiga setelah Quran dan hadis. Nah, yang ketiga itu namanya ijma. Dan ini tiga dalil ini dalil yang disepakati oleh seluruh madhab, oleh seluruh ulama. Ya, nanti di bawahnya ada qiyas, kemudian ada istihsan, kemudian ada istishab, kemudian ada masalihul mursalah, ada qaulus sahabi, syar'u man qablana. Nah, ini masih diperdebatkan tentang status kehujahannya. Tapi kalau tiga tadi sudah disepakati, di antaranya ijma. Jadi maksudnya perkataan ini adalah apa? Yang dipandang baik oleh sahabat. Atau tafsiran yang kedua, al-muslimun ini sahabat, yang pertama adalah sahabat. Tafsiran yang kedua, al-muslimun ini seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman ketika mereka sepakat. Ketika mereka ijma atau mereka sepakat terhadap hukum sebuah kasus atau ketika memahami sebuah ayat. Maka disebut dengan ijma. Bukan maknanya adalah kaum muslimun sembarangan ya. Pokoknya yang dipandang muslim baik, oh baik. Makanya kemudian muncul bid'ah hasanah. Maka tidak benar ketika menjadikan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini sebagai dalil itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mendukung keyakinan yang seperti ini. Yang disebut dengan bid'ah yang baik. Bid'ah hasanah. Ya, ini tentu saja keyakinan seperti ini akan merusak kelestarian Islam. Ya. Kalau seandainya ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, terus bid'ah yang dolalah itu yang seperti apa? Hampir enggak ada bid'ah yang dolalah. Ya. Abdullah bin Mas'ud ketika datang ke Basrah, lihat ada orang-orang kumpul di Masjid Basrah. Buat halaqat-halaqat, kemudian setiap halaqat itu ada murabbi. Ada pemimpin halaqat mengatakan sabbihu mi'ah, silakan bertasbih 100 kali. Halilu mi'ah, silakan bertahlil 100 kali. Abdullah bin Mas'ud melihat kenyataan itu marah. Ya. Beliau mengingkari. Ya. Perkataannya kemarin dituliskan di buku ini, kita bahas pada pertemuan kemarin ya kalau enggak salah. Ya. Mana ya perkataannya? Saya cari dulu perkataannya. Nah, ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wai hakum ya ummat Muhammad." Kurang ajar sekali kalian ini. Sang itu artinya, ma'asra halakatakum. Betapa cepatnya kebinasaan kalian ini. Haula'i sahabatu nabiyyukum mutawafirun. Itu loh para sahabat Nabi masih pada hidup, kenapa kalian enggak belajar sama mereka? Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Dan ini bajunya Rasulullah belum belum kusam ya. Masih ada bajunya Rasulullah. Wa aniyatuhu lam taksur. Demikian juga bejana-bejana Nabi juga masih ada. Artinya zaman kalian dengan zaman Nabi itu belum terlalu jauh. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihuna babi dalalah. Demi Allah yang zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Sesungguhnya kalian itu berada di atas agama yang lebih baik daripada Muhammad, ataukah kalian itu membuka pintu-pintu kesesatan? Jadi Abdullah bin Mas'ud marah besar. Lalu kemudian yang dimarahi ini, ya, enggak langsung sadar, enggak. Ya. Tapi membantah, apa yang dibantah? Ini kebaik. Ya. Abdullah Mas'ud ini kan kebaikan, namanya tasbih, tahlil kan baik. Iya baik. Ini tahlil itu baik, tasbih itu baik, takbir baik. Cuman caranya kita dalam bertahlil, cara dalam bertakbir juga harus baik. Artinya baik dalam hal ini adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena ini masalah ibadah. Kalau ibadah itu sudah kita copy paste saja kepada Nabi. Ya, simple. Ya. Kalau ada tuntunannya kita amalkan, kalau tidak maka kita tinggalkan. Akhirnya kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibuhu. betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena hanya berdasarkan anggapan baik. Tidak berdasarkan dalil. Tidak cukup para pemirsa sekalian. Kita harus berdasarkan dalil. Ya, karena yang tahu apa yang baik menurut Allah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Maka tidak benar ya ketika menjadikan perkataan famara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan. Hasanun. Yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah. Ini dalil bahasanya bid'ah hasanah itu legal, tidak. Buktinya Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ini mengingkari. Mungkin kalau orang sekarang wandang itu bid'ah hasanah ya, tahlil 100 kali, tasbih 100 kali. Diingkari sama Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang dimaksud dengan perkataan ini adalah ijma' ya. Ya, ijma' para sahabat, demikian juga ijma' kaum muslimin seluruhnya. Nah, karena kalau seandainya bid'ah hasanah itu benar-benar hasanah, maka yang dolalah enggak ada. Karena kalau dilihat dolalah itu, ya itulah hasanah itu yang dipandang hasanah ya. Nabi SAW selalu mengatakan dalam khutbahnya, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Sesungguhnya segala perkara baru dalam agama itu bid'ah. Wa inna wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ujungnya di neraka. Nabi katakan semua bid'ah sesat. Nabi tidak katakan bid'ah ada dua macam. Tidak ya. Jadi ini pemahaman yang benar daripada perkataan Abdullah bin Mas'ud ini. Kemudian para pemirsa sekalian, dalil yang ke-51 adalah riwayat dari Yahya bin Ya'mar. Dia wafat sebelum tahun 100 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, ya, orang yang pertama kali berbicara tentang qadar di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maksudnya orang yang pertama kali menyimpang dalam masalah takdir itu seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Makanya Ma'bad al-Juhani ini pelopor aliran sesat Qadariyah. Ya, Qadariyah. Yaitu kelompok yang tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini adalah ikhtiar manusia, tidak ada campur tangan takdir Allah. Kemudian Yahya bin Ya'mar melanjutkan. Kemudian aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi menunaikan ibadah haji dan umroh. Lalu kami berkata, seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, niscaya kami akan bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh mereka itu tentang qadar atau tentang takdir. Yahya bin Ya'mar al-Juhani ini, para pemirsa sekalian, beliau merupakan tabi'in. Dan ternyata para tabi'in pun mereka juga bermanhaj salaf. Jadi manhaj salaf ini bukan satu yang baru. Ya. Buktinya apa? Ini Yahya bin Ya'mar ketika menemukan ada firqah yang sesat dalam masalah takdir tadi, ya. Maka orang yang diprioritaskan menjadi rujukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan kalau seandainya ketemu para sahabat aku akan tanyakan tentang masalah ini, gimana pandangan mereka. Ini dalil bahasanya para tabi'in yang telah direkomendasikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, khairul quruni qarni, sebaik-baik kalian adalah yang hidup di masaku, yaitu para sahabat Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang setelah mereka, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi tiga generasi ini mendapatkan rekomendasi dari Nabi. Yang patut menjadi teladan bagi kita nih tiga generasi ini dalam menghamba, dalam hidup di dunia ini ya. Dan ternyata tabi'in pun dalam beragamanya juga mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemahaman ini adalah pemahaman yang terbaik dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan para pemirsa sekalian. Terima kasih sudah membersamai kami di 1467 AM. Semoga apa yang kita simak bersama di pagi hari yang sejuk ini dapat menambah iman kita dan dapat memberikan kepada kita hidayah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kebaikan semata dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.